Tiga lagu di sini masih requestan dari Estrenango. Japan 19 ada lagu Birunya Cinta. Saya mau nyanyikan bareng-bareng Mas Sodik. Ayo, maju. Oke, teman-teman Namro. Japan 19 dipersilakan Subangse memberikan sebuah sawer. Berdua kita bahagia. Oke, terima kasih. Terima kasih warga Seluka.